إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufiknya kepada kita sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita membaca syarah Kitabul Kabair di fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita masih dalam bab Maja'a fi katratin kalam. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah memasuki hadith yang dibawakan oleh mu'allif rahimallahu ta'ala, hadith Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad wa kariha lakum qina wa qal wa kathrata su'al wa imdu'an tanman. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian untuk durhaka kepada para ibu. Demikian pula Allah mengharamkan untuk membunuh anak perempuan, mengubur hidup-hidup mereka. Allah juga mengharamkan na'am man an wahad, orang yang enggan untuk memberikan manfaat, mengeluarkan hartanya, maunya menerima, bakhil. Dan Allah membenci qila wa qal, banyak berbicara, menukilkan ucapan tanpa meneliti terlebih dahulu terkait beritanya. Allah membenci juga banyak bertanya dan menyanyiakan harta. Yang kemudian setelah itu berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, al-kalamu ala durbain, ucapan itu ada dua macam. Imma an yakuna mahmudan wa imma an yakuna madmuman. Imma perkataan tersebut sesuatu yang terpuji ataukah sesuatu yang tercela. Wa dayurunja'u ila ma yastaminu alaih, dan ini dikembalikan kepada apa yang terkandung dalam ucapan itu. Fal matmumun minal kalam maka naghibatan aw namimatan aw istihza'an bil ibad. Maka sesuatu yang tercela dari ucapan, ya, apabila itu bentuknya ghibah, namimah, memperolok-olok, wa hadha haram lima yatadammanuhu minan adza wa lima yatarattabu ala dzalika minal athar. Ini sesuatu yang diharamkan karena apa yang terkandung padanya, memberikan rasa sakit ataukah menyakiti orang lain dan berikan dampak buruk padanya. Waqad yakunu matmuman li sifatihi, dan terkadang itu sesuatu yang tercela disebabkan karena sifatnya, sifat dari ucapan tersebut. Wa hadha alladhi asharat ilayhi alahadith allati tanha an tafayyuhu wa taqa'u fil kalam. Afan wa taqa'u fil kalam wa sayatin kalam alaihi ba'd. Naam. Ya. Dan ini yang disyaratkan dalam hadis-hadis yang melarang, ya, untuk seseorang itu naam banyak berbicara, berbicara dengan tujuan menampakkan dia orang yang mahir, yang pandai, yang fasih, takalluf di dalamnya. Yang nanti akan dijelaskan terkait tentang hadis tersebut. Wa darbul akhar wal mahmud minal qaul, dan macam yang lainnya dari ucapan perkataan yang terpuji, ka amrin bil ma'ruf aw nahin an mungkar, seperti amar ma'ruf nahi mungkar, aw islahin bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Maka ini contoh dari macam suatu ucapan perkataan yang terpuji. Walhasil annahu yanbaghi lil muslim an yufakkira fi kalamihi qabla an yatakallama bih. Alhasil bahwasanya sepantasnya bagi seorang muslim untuk memfikirkan terlebih dahulu perkataannya, ucapannya sebelum dia berbicara. Wa an yaj'ala hadzal kalam yamurru min wara'il qalb la min amamihi, dan menjadikan perkataannya tersebut melewati dari belakang hatinya, bukan dari depannya, yaitu sesuatu yang dia memang telah merenungkan, memikirkan terlebih dahulu sebelum berbicara. Ya. Fa in ra'a annahu khairun nataqa, maka jika dia melihat, memandang bahwasanya itu suatu kebaikan, maka dia berbicara. Wa in ra'a annahu syarrun sakata wa samata, dan jika dia memandang, melihat bahwasanya itu suatu kejelekan, keburukan, maka dia diam, tidak berbicara. Fal kalimatu in kharajat malakatil 'abd wa huwa la yamlikuha. Suatu kata, ucapan, kalimat jika telah keluar, maka kalimat itu akan menguasai hamba. Dalam keadaan hamba itu tidak bisa menguasainya. Ya, walakinnahu in amsakaha wa fakkara fiha qabla khurujiha malakaha wa lam tamlikhu. Akan tapi ketika dia mencegahnya, memfikirkannya terlebih dahulu sebelum dia mengeluarkan kalimat itu, ucapan tersebut, maka hamba itu menguasainya, ya, dan kalimat itu tidak menguasai dirinya. Lihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim daifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kebaikan, atau kalau tidak hendaklah diam. Amma qauluhu, adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alaikum huquqal ummahat ila akhirih, fa hadzal haditsu qad istamala 'ala majmu'atin minal kabair, maka hadits ini sungguh mengandung di dalamnya sekumpulan dari dosa-dosa besar. Wa awwaluha, yang pertama darinya, uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Wa laisal maqsudul ummahat fahas, dan bukanlah maksudnya dari hadits ini, ya, larangan tersebut durhaka hanya kepada ibu. Naam. Bal wa yadkhulu fi hadzal aba, bahkan masuk padanya, ya, durhaka kepada bapak. Naam. Akan tapi kenapa disebutkan secara khusus di sini al-ummahat? Maka beliau mengatakan, wa innama dzukiratil ummahatu libayani 'azimi haqqihinna. Hanya saja disebutkan ummahat, ya, larangan durhaka kepada para ibu. Naam, libayani 'azimi haqqihinna, untuk menjelaskan tentang agungnya, besarnya hak mereka. Ya. Yang mana hak mereka itu lebih agung, lebih besar dibandingkan al-aba. Naam. Wali anna aktsarul uquqi 'alal ummahat, dan hal itu disebabkan pula karena kebanyakan durhaka itu, ya, terjadi kepada, naam, anak sama ibunya. Itu yang sering, yang banyak. Naam, wa dzalika kalimatu qasihil um minal him wa alamil makhab wal irdha' wa tarbiyah wa ghairi dzalik minal umuri mulqah ala adikiha. Yang demikian itu, ya, karena penderitaan ibu, ya, yang dirasakan seorang ibu tatkala dia mengandung, kepedihan, rasa sakit tatkala dia melahirkan, demikian pula ketika menyusui dan juga memberikan tarbiyah, dan selainnya dari perkara-perkara yang tanggung jawab tersebut, ya, dipikul oleh seorang ibu. Naam. Ya, sehingga disebutkan secara khusus dalam hal ini, dalam hadits ini, ya, diberikan tanbih. Naam. Terkait durhaka kepada al-ummahat, kepada ibu, karena hak mereka yang begitu agung, yang begitu besar. Naam. Ya. Wa qawluhu wa'dal banat, wa'dal banat adatun jahiliyah, mengubur hidup-hidup anak perempuan itu adalah merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Wa yadafnul banati wa hunna ahya takhallusan min arihinna, yaitu mengubur anak perempuan dalam kondisi mereka hidup, yang mereka orang-orang jahiliyah melakukannya untuk membebaskan, melepaskan mereka dari rasa malu, ya. Naam. Falakon kana ahlul jahiliyah, mereka melakukan tersebut karena merasa malu, ya, merasa hina, sehingga tujuannya melakukannya untuk melepaskan, membebaskan dari itu semuanya. Falakatkan ahlul jahiliyah yakrahunal banat, maka sungguh mereka orang-orang jahiliyah dahulu membenci, tidak menyukai anak perempuan, wayuhibbunal banin, dan mereka menyukai anak laki-laki. Watabriruhum lidzalik, dalih mereka ya terhadap yang demikian itu, anal ungza la tarkabul khayd, anak perempuan itu ya dia tidak menaiki, mengendarai kuda, enggak bisa diajak untuk berperang ya, wala tahuzul ghanimah, tidak bisa menghasilkan ghanimah ya, wala tahmil qabilah, tidak bisa diajak untuk menjaga, melindungi qabilah. Wa innama takunu aaron alaihim fima law waqa'at fil asr abna al gharad wal hurub ya, dan justru mereka itu menjadi sesuatu yang ya menyebabkan mereka hina, malu ya, ketika mereka menjadi tawanan tatkala adanya serangan ataukah peperangan. Naam. Walihada kana ba'dhum yatakhallasu minha bidafniha wa yahayah fi turab najatan minal 'ar alladhi yatahaddaduhum bisababihinna. Oleh karena ini sebagian mereka berupaya untuk membebaskan, melepaskan diri darinya. Ya, dari kehinaan menurut mereka. Ya, dari rasa malu, kelemahan, dengan menguburnya mereka hidup-hidup di dalam tanah ya, dalam rangka untuk menyelamatkan mereka dari rasa malu tersebut, aib, hina ya, yang mengancam mereka dengan sebab adanya anak perempuan itu. Walaqad qala subhanahu wa ta'ala mustangira fi'lahum, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengingkari atas perbuatan mereka. Wa'idan ma'udatu su'ilat bi'ayidan bingkutilat, dan ketika anak-anak wanita itu ditanya atas dosa apa mereka itu dibunuh, yang tentunya minal maklum ya, tidak ada pada mereka itu suatu dosa apapun. Naam, yang tentunya ini dalam ayat ini ya, celaan, cercaan kepada mereka, orang-orang yang melakukan perbuatan yang tercela ini, yang membunuh anak mereka ya, anak perempuan mereka dalam keadaan hidup-hidup ya. Naam, ini terkandung di dalamnya taubih wa takri', naam, celaan, cercaan untuk mereka, orang-orang yang melakukannya ya. Allah subhanahu wa ta'ala naam dalam ayat ini mengingkari atas perbuatan mereka. Wa hadza su'alul istingkari, ini adalah pertanyaan pengingkaran. Ay dzambin irtakabat hadhil umtha hatta tudfan wa yahayah, dosa apa yang diperbuat anak perempuan ini hingga dia dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Wallahu azza wa jalla min hikmatihi annahu khalaqa zawjaini adz-dzakara wal untha min kulli syai', dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya menciptakan ya sesuatu yang berpasangan, laki-laki dan wanita ya, dari segala sesuatu. Wa qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, dan dari segala sesuatu kami telah menciptakan berpasang-pasangan agar supaya kalian itu mengingat. Naam, akan kebesaran Allah atas nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dari segala sesuatu Allah menciptakan naam dengan berpasang-pasangan ya, ada daratan, ada lautan, naam, ada yang datar, ada yang pegunungan, naam, ada cahaya, ada kegelapan, naam ya, di dalamnya pula adz-dzakar wal unsa, Allah menciptakan dari segala sesuatu berpasang-pasangan. Wa hadhi hikmatullahi ta'ala, dan ini adalah merupakan hikmah Allah ta'ala. Kenapa demikian? Li'annal hayata la tantazimu illa bijtima'i zawjain. Karena suatu kehidupan tidaklah akan terwujud suatu keteraturan, na'am, kecuali dengan berkumpulnya ya yang berpasangan tersebut. Wa subhanahu ja'ala ar-rahmah wal mawaddah baina hadaini zawjain. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmah, kasih sayang di antara dua yang berpasangan ini, laki dan wanita. Wa hadza minal ayati dallati ala hikmati subhanahu, dan inilah di antara ayat yang menunjukkan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Naam. Ya. Dan di antara ayat-ayat yang menunjukkan tentang keagungan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, hikmah Allah Subhanahu wa taala yang agung, naam, ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi terhadap segala sesuatu, maka di antara yang menunjukkan hal tersebut, naam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian dari diri kalian, naam, ya, sesuatu yang berpasangan. Litaskunu ilaiha, ya, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Naam. Agar supaya kalian condong, cenderung kepadanya dan merasa tenang, tenteram dengannya, dan Allah menjadikan di antara kalian itu, ya, naam, kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi suatu kaum yang mereka mau memikirkannya. Naam, wal yaum asbahna nara min atasarrufat allati yamin adatin jahiliyah. Dan di hari ini, ya, kita menyaksikan, kita melihat tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang padekatnya perbuatan tersebut, tindakan tersebut adalah merupakan adat kebiasaan jahiliyah. Ya. Naam, min kurhil banat wa mahabbatil banin. Dari rasa benci kepada anak perempuan, suka kepada anak laki-laki. Ya, lebih menyukai anak laki-laki dibandingkan wanita. Naam. Barakallahu fik. Wa ahlu hadhi sifatid dhamimah, dan orang yang memiliki sifat yang tercela ini, yatadarra'una bidarra'i nafsaha au nafsiha allati tadarra'a biha ahlul jahiliyah fi annal binta qad taqa'a fil fahisha wal itham. Ya. Naam. Orang yang memiliki sifat yang tercela ini, mereka menggunakan, ya, menjadikan alasan-alasan yang sama persis, mirip dengan apa yang digunakan, yang dilakukan, alasan, dalih oleh mereka orang-orang jahiliyah. Naam. Ya, menggunakan alasan yang sama seperti yang digunakan mereka orang-orang jahiliyah. Apa itu? Fi annal binta qad taqa'a fil fahisyah wal itsm. Ya, bahwasanya, naam, anak perempuan itu terkadang terjatuh kepada perbuatan, naam, ya, fahisyah, terjatuh kepada perbuatan, naam, dosa, memberikan rasa malu, ya, kehinaan kepada keluarganya. Fatajribul 'ar li ahliha, sehingga dengan sebab itu, ya, naam, membawa rasa malu untuk keluarganya, ya, menjadikan hina keluarganya. ini mereka. Nah, kurang lebih seperti yang dijadikan dalilnya mereka, orang-orang jahiliyah. Naam. Barakallahu fik. Wal haqiqah innama tafsudul bint bi ihmali man yaqumu alaiha wa yurabbiha. Yang pada hakikatnya, kenyataannya, kenapa rusak anak wanitanya tersebut? Apa sebabnya? Itu pada hakikatnya, kenyataannya, sikap ambe yang dilakukan oleh orang yang membesarkannya, orang yang mendidiknya, ya, walinya, orang tuanya, tidak adanya perhatian, pendidikan, ya, terhadap anak-anak wanita mereka. Naam, tidak memperdulikan hal tersebut, ya, itu hakikatnya rusaknya anak wanita tersebut karena pengabaian dari orang tuanya, tidak mendidik mereka dengan pendidikan agama, ya, tidak mengajarkan kepada mereka akhlak, rasa malu, membiarkan anaknya membuka auratnya kesana kemari, keluar dalam kondisi telanjang, ikhtilat, ya, dengan orang-orang yang bukan mahramnya, dibiarkan, ya, tidak dididik, nah, tidak ditegur. Ini hakikatnya, kata beliau, hafidzallahu ta'ala, wal haqiqah innama tafsudul bin bi ihmali man yaqumu 'alaiha wa yurabbiha. Hakikatnya, kenyataannya, rusaknya anak perempuan itu karena pengambilan dari orang yang membesarkannya, yang mendidiknya, orang tuanya tidak mengajarinya. Naam. Untuk menjaga kesuciannya, tidak mendidik bagaimana rasa malu yang semestinya, akhlak-akhlak yang mulia, bagaimana menjaga auratnya. Ya. Falau annal aba'a rabbaw banatihim 'alal 'iffah wal haya' wal khuluq wa adam al-ikhtilatin muharram wa saddu abwab al-fitnah lastaqamatil umur. Kalau sekiranya orang tua, ya, mereka mendidik, mentarbiah anak-anak wanita mereka, ya, di atas kesucian, rasa malu, akhlak-akhlak yang mulia, kesopanan, ya, tidak ikhtilat, ya, mendidik agar supaya anaknya tidak ikhtilat, ya, naam, keluar dalam kondisi tidak menutup auratnya, naam, dan menutup pintu-pintu fitnah, ya, lastaqamatil umur, niscaya akan lurus perkaranya, ya, sekiranya para orang tua itu mau mendidik anak mereka dengan pendidikan agama, mendidik anak mereka dengan, ya, kesucian, akhlak yang mulia, ya, menutup pintu-pintu, ya, yang akan mendatangkan fitnah. Lastaqamatil umur, kata beliau, ini saya akan lurus perkaranya. Walanakni umural usar fahas, dan tidaklah kami maksudkan itu sebatas perkaranya rumah tangga, keluarganya saja. Akan tapi, kata beliau, bal umurul mujtama' kakul, bahkan perkara-perkaranya masyarakat seluruhnya secara umum, ya, semua perkara dari masyarakat, urusan masyarakat, semuanya akan lurus istiqomah secara umum, secara merata. Naam. Walaqad wasafallahu ta'ala halal qaumil ladzi yakrahunal banat, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mensifati kondisi keadaan suatu kaum yang mereka membenci, ya, tidak menyukai anak perempuan. Faqala subhanah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dan ketika salah seorang di antara mereka diberikan kabar gembira akan lahirnya anak wanita, ya, wajahnya tiba-tiba menghitam, ya, dalam keadaan dia sangat marah. Yatawarra minal qaumin su'im abusyirabi, ia pun yang menyembunyikan diri dari kaumnya, ya, karena berita buruk yang disampaikan padanya. Ayumsikuhu alahunin am yadusu fiturab, apakah dia tetap akan memeliharanya, menahannya sehingga siap menanggung rasa hina, rasa malu, ya, di tengah-tengah kaumnya, ataukah dia akan membenamkan anaknya tersebut ke dalam tanah, menguburnya hidup-hidup. Waliyadzubillah ala sa'ama yahkumun, ketahuilah amat sangat buruk dari apa yang mereka putuskan. Naam, ya. Fakana man yubghil untha hayatan innama yubghiha ala hawarin wa dhul, maka orang yang membiarkan anak perempuannya dalam keadaan hidup itu membiarkannya berarti di atas kehinaan dan kerendahan menurut pandangan dia. Naam, ya. Wa hadza ma yubghiduhu Allah wa yakrahuhu, padahal dengan dia melakukan, ya, membunuh anaknya dalam keadaan hidup-hidup, menguburnya, ini sesuatu yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membencinya. Fa inna qatlan nafsan allati haramallahu bighairi haqqin jarimah wa kabiratu min kaba'iril itsm, ya, karena sesungguhnya membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang dibenarkan, suatu tindakan kejahatan kriminal, salah satu dosa besar dari dosa-dosa besar. Ya. Naam. Fa idza kana al-maqtul min dawil arham kan ashadda wa a'zham. Ya. Apabila yang dibunuh itu dari kalangan kerabat keluarganya, tentunya itu lebih dahsyat dan lebih besar. Ya. Secara umum membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan itu merupakan tindakan kejahatan, ya, dosa yang amat sangat besar. Wa man yaktum mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, na'am, balasannya adalah jahannam. Ya. Na'am, Allah murka padanya, Allah melaknatnya, Allah menyediakan baginya azab yang sangat besar. Ini secara umum membunuh jiwa yang Allah haramkan. Lalu bagaimana lagi kalau yang dia bunuh tersebut dari kalangan kerabatnya, keluarganya? Kana asyaddu wa adzam. Ya. Wa bil idhafah liwa'dil banat. Ya. Na'am, fa innahum aidan kanu yaqtulunal banina takhawufan min mu'natihim. Selain mereka juga membunuh, ya, mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, ya, selain itu pula, fa innahum aidan, mereka pula juga kanu yaqtulunal banin, membunuh anak-anak laki mereka, ya, takhawufan min mu'natihim, karena takut, khawatir perbekalan mereka, ya, khawatir nanti akan semakin berkurang sehingga akan menyebabkan dia miskin. Naam, ya, barakallahu fik, sehingga dia pun, ya, naam, juga membunuh anak laki-laki. Terlalu banyak ini, ya, jumlahnya, sehingga dikurangi. Naam. Di samping mereka membunuh hidup-hidup anak perempuan mereka, mereka pun juga membunuh anak laki-laki mereka. Takhawufan min mu'natihim. Kalau anak perempuan, ya, akan menyebabkan kehinaan, rasa malu, ya, naam, di tengah-tengah kaumnya. Tapi kalau anak laki-laki mereka, alasannya karena khawatir akan menyebabkan mereka jatuh miskin. Naam, ya, barakallahu fik. Walal asaf najidu hadis surah mawjudatil yaum au mawjudatil yaum. Ya, sungguh amat sangat disayangkan, Ya, gambaran bentuk yang semacam ini kita mendapati di hari-hari yang ya, kita hidup padanya. Sekarang ini kita mendapatkan gambaran bentuk yang semacam ini. Naam. Mutamatsila bi ulaika alladziina yunadauna bi tahdidin nasl. Yang kata beliau, Habibullah Ta'ala itu diwakili oleh mereka, orang-orang yang menyerukan ya. Naam, untuk membatasi keturunan. Ya. Naam, barakallahu fik. Wa yuhadziruna minal infijari sukani, dan mereka adalah orang-orang yang menakut-nakuti, mengingatkan, peringatkan dari apa? Ledakan populasi. Alasannya demikian. Naam. Barakallahu fik. Ya, yang padekatnya mirip seperti kondisi keadaan mereka. Ajakan seruan ini, ya. Naam. Barakallahu fik. Ya, dengan alasan ya. Naam. Kondisi keadaan sekarang itu sulit ekonomi, krisis moneter, ya, ataukah yang lain sebagainya. Naam. Barakallahu fik. Wa ka'annahum humul ladzina yarzuquna wa yut'imun. Seakan-akan mereka itu yang memberikan rezeki, yang memberikan makan. Naam. Ya. Barakallahu fik. Maka seruan yang batil dalam hal ini. Naam. Wa fi hadza qala subhanahu wa ta'ala raddan 'ala amsali haula. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman membantah. Ya. Terhadap orang-orang yang semacam ini. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Ya, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya. Karena takut miskin. Naam. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Ya. Kami yang berikan rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Ya. Maka di sini dalam ayat ini Naam menjelaskan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Di mana Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-Nya dibandingkan kedua orang tua mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk membunuh anak-anak mereka karena alasan takut miskin. Naam. Ya. Khawatir kalau banyak anak akan menyebabkan mereka ya menjadi miskin. Takut enggak bisa mencukupi mereka, memberikan makan kepada mereka. Seakan-akan mereka yang memberikan rezeki, memberikan makan, memberikan minum kepada mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang berikan rezeki kepada hamba-Nya. Naam. Ya. Nahnu narzukum wa iyyakum, kami yang berikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Naam. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala yang berikan rezeki padanya. Wa ka'ay min dabbah la tahminu rizquha. Allah yarzuka wa iyyakum wa huwa samiul alim. Betapa banyak dari hewan, makhluk yang melata yang dia sendiri tidak bisa mengurusi rezekinya, Allah Subhanahu wa taala yang berikan rezeki kepada mereka. Naam. Ya. Makhluk yang tidak bisa mengurusi rezekinya, Allah yang menjamin rezeki mereka dan juga kepada kalian. Naam. Apa yang dikhawatirkan, apa yang ditakutkan? Naam. Ya, fal amru al aks. Ya, afan inna qatlahum kana khita'an kabira. Sungguhnya membunuh mereka itu merupakan dosa yang besar. Fal amru al aks mimma ya'taqidun. Fa innallaha jalla wa ala idza khalaqa namsan fa inna yuqaddiru laha qutaha. Maka perkaranya itu sebaliknya dari apa yang mereka yakini. Ya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan suatu jiwa, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk mereka makanannya. Rizki mereka setelah ditetapkan. Ya, sebelum lahirnya mereka di muka bumi ini, Allah telah menetapkan, menentukan rizkinya. Naam. Ya. Allah menjamin semuanya. Ya, akan memberikan rizki kepada mereka. Fa fi katratin nasl khairul katsir, maka ya, pada banyaknya keturunan itu di dalamnya kebaikan yang banyak. Ya. Naam, mengikuti anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna bi dzurriyah as-salihah tu'amirul bilad wa yukatsirun nama, dan juga ya, dengan anak-anak yang soleh itu akan memakmurkan negeri. Wa yukatsirun nama, dan juga akan semakin memperbanyak pertumbuhan ya dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik ya, mungkin itu yang bisa kita baca di kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya billahi ta'ala. Wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallam wa barakallahu Muhammad wa ala alihi wasallam.